اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua saya, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Man la yashkurun nasa lam yashkurillah." Man siapa? La yang tidak yashkuru berterima kasih nasa kepada manusia, lam yashkurillah berarti dia tak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa dikaitkan antara Allah yang maha tinggi dengan manusia yang sangat rendah? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum di tengah umat manusia. Ada kewajiban kepada Allah, kalau tak kita tunaikan kepada Allah, bisa dibayar ke manusia. Tapi hukum yang kita langgar kepada manusia, tak dapat dimintakan maafnya kepada Allah. Apa dia? Kewajiban kepada Allah puasa. Tapi bagi orang yang tua renta, orang yang sakit tak sembuh, maka puasanya itu bisa dibayarkan dengan memberikan kepada manusia. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Bagi orang yang tak sanggup puasa karena dia tua renta dan sakit tak mungkin sembuh sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, dapat dia membayar fidyah. Bisa bapak ibu bayangkan? Padahal kewajiban puasa itu kepada Allah Ta'ala, tapi ketika tak dapat dilaksanakan, bisa dibayarkan fidyah kepada manusia. Tapi tak bisa dibalik ke atas. Dosa kepada manusia, silap dan salah, tak bisa dimohonkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku kepada si fulan, tak bisa. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW akan meninggal, beliau naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, fahadha zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu. Silakan tuntut balas. Balas ni pundak Muhammad. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, tersinggung perasaannya, sakit hatinya, fahadha irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu. Silakan tuntut balas. Yang ketiga, masalah hutang piutang. Begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum kepada manusia. Begitu juga dengan hadis yang kita kaji malam ini, man la yashkurun nas, siapa yang tak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, lam yashkurillah, maka dia dianggap tak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata syukur lawannya adalah kufur. Kita selalu menggunakan kata kufur dalam doa kita. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Diambil dari kata kufur. Allahumma kaffir. Ya Allah, apa makna kaffir itu? Tutupi. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, tutupilah kesalahan kami di masa yang lalu. Oleh sebab itu, kufur artinya menutup, sedangkan syukur membuka, menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak suka kalau nikmat itu ada ditutup. Makanya kita disuruh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, kamu tampakkan, kamu tunjukkan nikmat Allah, aku akan tambah. Wala in kafar, tapi kalau kamu tutup, inna azabi ila syadid. Wala in kafartum, kalau kamu tutupi nikmatku itu, kata Allah, inna azabi ila syadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga dengan kepada sesama manusia, maka nikmat Allah itu mesti ditunjukkan. Dan kepada sesama manusia, kita hidup bukan makhluk individual sendiri, bergaul bermasyarakat. Maka dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas," siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, "lam yashkurillah," maka dia dianggap orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disebutkan di sini orangnya siapa, tak disebutkan pula status derajatnya apa, tapi disebutkan dalam hadis ini, "Man la yashkurun nas." Nas, dua akar kata nas. Yang pertama dari kata al-uns, artinya jinak. Mengapa manusia nas itu disebut jinak? Karena lawannya adalah bahimah, hewan yang liar. Jadi kalau ada manusia liar, itu sama dengan binatang. Dia disebut dengan jinak karena dia lawan daripada binatang. Maka disebut nas. Kata makna yang kedua, akar dari kata nas adalah nasia. Mengapa dia disebut dengan nas? Karena dia pelupa. Kalau sudah menjadi orang yang kaya, lupa dulu susah. Kalau sudah menjadi orang yang terpandang, lupa dulu dia rakyat jelata. Kalau sudah menjadi orang yang alim, berilmu, lupa dia dulu pernah jahil. Oleh sebab itu dia disuruh diingatkan. Di sini disebutkan, "Man la yashkurun nas," siapa yang tak berterima kasih kepada manusia. Siapa manusia itu? Banyak. Banyak. Kita ini semua manusia. Tapi manusia ini ada tingkat-tingkatannya. Siapakah tingkatan manusia setelah Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya dibacakan imam kita tadi pada rakaat pertama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kepada kamu supaya jangan menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Dia saja. Itulah yang kita ucapkan sehari semalam. Iyyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kepada Dia, kepada siapa? Wa bil walidaini ihsana. Itulah manusia yang paling tinggi derajatnya. Maka kepada Dia kita berterima kasih duluan. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua maka berbuat ihsan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa setelah Allah taala langsung orang tua? Karena orang tua inilah jembatan kita untuk menyeberang dari alam arwah ke alam dunia. Ini alam arwah, ini alam dunia. Ada tak orang yang langsung melompat dari alam arwah ke alam dunia? Tak ada. Karena kalau lah melompat dari alam arwah ke alam dunia, kemana roh itu melekat? Kemana roh itu pakaiannya? Maka roh itu dijumpakan dia dengan jasad. Di mana roh berjumpa jasad? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari kamu diciptakan dalam rahim ibumu dalam bentuk nutfah, air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah. Darah yang menempel di dinding rahim seperti menempelnya lintah pada kulit manusia. Summa yakunu mud'atan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. 40 hari darah, 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan malaikat. Thumma yunfakhu fihi ruh. Lalu kemudian ditiupkan ruh. Maka berjumpalah antara ruh dengan jasad. Di mana dia berjumpa? Di dalam rahim seorang nas, manusia. Maka kepada manusia itulah kita berterima kasih. Jadi kalau tak berterima kasih kepada dia, maka sama dengan tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, selesai kepada Allah, langsung kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Mengapa begitu? Karena mereka berdualah menjadi penyebab wujudnya kita di alam nyata. Yang sebelumnya kita berada di alam yang ghaib, tak tampak, tak berbentuk, lalu kemudian menjadi wujud yang sempurna. Karena apa? Karena ada nas, ada peran nas di dalam. Nas itulah yang mesti kita berterima kasih kepada Dia. Kalau tak berterima kasih ke Dia, maka dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat ingin masuk surga, salah satu caranya adalah ingin mati syahid. Lalu ditanya Nabi, ahayyatun ummuka? Apakah ibumu masih hidup? Ya, kata Nabi, ilzam rijlaiha, urus kedua kakinya, fathammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Tak perlu kau mati jihad fisabilillah, urus kedua kakinya, fathammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Mengapa begitu? Karena dalam hadis lain disebutkan ridha Allah fi ridha al-walidain, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, wa suhutullah fi suhutil walidain, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai andaikan dia kafir sekalipun, ditakdirkan Allah lahir seorang mukmin dari rahim seorang kafir, apakah mesti dia musuhi si kafir nas yang kafir tadi? Wa in jahadaka, seandainya mereka berdua memaksamu, ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, engkau tak punya ilmu tentang itu. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan kau patuhi. Untuk ikut perintah dia tak boleh, tapi apakah boleh memusuhi dia? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, mesti bergaul dengan baik. Untuk ikut jangan, patuhkah kepada dia untuk berbuat maksiat kepada Allah? Tak boleh. Karena dalam Islam diajarkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau taat itu menyebabkan maksiat kepada khaliq. Tak boleh. Tapi apakah dia mesti dimusuhi? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Oleh sebab itu ketika Asma binti Abi Bakar datang menjumpai Nabi, takut berjumpa dengan ibunya yang musyrik, tak beriman, mau jumpa takut, maka melapor dulu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, mak ibu saya datang, afa asiluha, boleh tak saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, sambunglah, jalinlah, buatlah silaturahim, tak putus silaturahim walaupun beda agama. Afa u'tiha, boleh tak saya beri dia hadiah? Boleh saya bagi dia sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, belilah, berikanlah dia. Yang tak boleh itu hanya pada aqidah. Wala ana 'abidun ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Adapun silaturahim, beri memberi bagian dari syukur kepada Allah. Jadi kalau sampailah ditakdirkan Allah lahir dari rahim yang beriman, baik, dia jaga kita sampai akhir hayatnya, tak juga dapat berbakti, sedangkan kepada yang kafir disuruh, apalagi kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tak bersyukur kepada dua makhluk Allah ini, maka apa kata Nabi? Lam yashkurillah, berarti ini orang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukuman bagi orang yang tak bersyukur? Wala in kafartum, kalau kamu tutup nikmatku itu tak kamu syukuri, inna azabi lasyadid, azabku kata Allah amat sangat menyakitkan. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat penggunaan kata dalam Quran tentang membalas budi baik dua orang yang penyebab wujud kita ke alam nyata ini, wabil walidaini ihsana, digunakan kata ihsan. Mengapa Allah Ta'ala tak menyebut wabil walidaini jaza'a, jaza' balasan, balaslah kedua orang tuamu? Mengapa Allah tak gunakan kata wabil walidaini khairan, buat baiklah pada orang tuamu, tapi digunakan kata wabil walidaini ihsana? Kalau waktu ibu bapak balik umrah membawakan saya satu botol air zam-zam, Pak Ustaz, ini ada satu botol air zam-zam, kemudian pula tak berapa lama saya pulang pula dari tanah suci, saya bawakan balasannya, bu, ini satu botol, sebotol dibalas sebotol, jaza'a, balasan. Tapi kalau yang sebotol saya balas satu dirigen, ihsana, tak jaza'a, tapi ihsan, membalas lebih dari semestinya. Allah Ta'ala tak menyuruh kita balaslah kedua orang tuamu dengan balasan yang sama, tapi dia katakan wabil walidaini ihsana. Sekarang sanggup tak kita membalas balasan yang sama? Sedangkan yang sama saja tak sanggup, apalagi lebih. Tapi Allah Ta'ala pakai dalam ayat wabil walidaini ihsana, balas lebih dari yang dia buat dulu. Sanggup tak kita melakukan? Tak akan sanggup. Andai kita gendong mereka pergi dari Nusantara ini, pergi ke tamu suci Makkah Madinah, tak akan sanggup kita membalas budi baiknya dari mulai mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan. Habislah kesenangan hidup mereka untuk mewujudkan kita ke alam nyata. Sanggup tak kita balas? Tak balas. Allah Ta'ala tak menyuruh balas, tapi malah dia katakan wabil walidaini ihsana, berikan lebih dari yang semestinya. Maknanya apa? Kita tak akan pernah sanggup membalas, tapi kita berusaha untuk membalas. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil walidaini ihsana, balaslah dengan yang baik lebih dari yang mereka lakukan waktu dulu. Imma yablughanna indakal kibara, andai salah satu dari mereka itu sampai usia kibara, lanjut usia, ahaduhuma, salah satu, au kilahuma, atau kedua-duanya, faqul fala taqul lahumā uff, jangan katakan ah, wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah kata-kata yang mulia, yang baik, yang santun, yang lembut, wahfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah, dan digunakan kata sayap. Mengapa berbakti kepada orang tua digunakan kata rendahkanlah sayapmu, seperti lembutnya seekor burung yang akan mendarat ke tanah dengan menundukkan sayap kerendahan hatinya. Mengapa Allah Ta'ala tak katakan bangunkan rumah yang besar untuk dia, berikan 1000 dinar untuk dia? Allah Ta'ala tak tuntut kita pada yang materi. Rendahkan sayap, rendahkan hati, lembutkan cakap, lunakkan lidah, baikkan perbuatan. Itu saja yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak juga dapat melakukan itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah yang terakhir. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makhluk pertama yang kita ucapkan terima kasih kepada dia. Kalau sampai tak berterima kasih kepada yang berdua ini, man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih kepada nas, manusia, lam yashkurillah, dianggap tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelum ini kita belum berterima kasih, mari kita berterima kasih. Kalau sudah, hadis kita kaji malam ini membuat kita istiqamah. Tapi jangan ikut tradisi orang barat, dia buat hari 360 hari dalam setahun, dikhususkannya satu hari, hari ibu. Hari itulah dia punya ibu. 359 tak ada ibunya, mati. Bukan begitu memuliakan seorang ibu dalam Islam. Dianjurkan berbakti dari mulai awal kehidupan sampai akhir hayat kehidupan. Bukan mengkhususkan satu hari untuk dia, lalu setelah itu tak ditengok, tak disapa, tak berbakti. Tidak. Bukan itu gaya Islam mengajarkan kita untuk berbakti, bersyukur, berterima kasih kepada makhluk yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jembatan antara kita dari alam arwah sehingga sampai ke dalam alam dunia. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa lagi orang yang wajib kita berterima kasih kepada dia? Siapa lagi kalau bukan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Mengapa begitu? Dialah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidayah itu dapat pada kita. Bisa bayangkan andai tak diutus dia, dari mana kita dapat mengenal Allah? Fitrah manusia ingin mengenal Allah, tapi tak ada manusia yang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Makana li basharin ayyukallimahullah, tak ada manusia yang berkata-kata langsung kepada Allah illa wahyan, kecuali mendapatkan wahyu. Au yursila rasulan, atau diutus Allah rasul, utusan malaikat membawa wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Au min wara'i hijab, atau berdialog dari balik hijab. Dan salah satu pembawa hidayah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak berterima kasih kepada dia yang membawa hidayah, yang menyelamatkan kita dari yang batil kepada yang hak, menyelamatkan kita dari yang dalalah, yang sesat kepada hidayah, yang menyelamatkan kita dari azab kepada nikmat, maka kita termasuk orang yang tak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berterima kasih kepada Nabi? Apakah pergi kita ke makamnya lalu kita usap kuburnya? Apakah bersyukur berterima kasih kepada Nabi cukup dengan bolak-balik ke Tanah Suci Makkah? Apakah berterima kasih kepada Nabi cukup dengan menempelkan kening di tempat sujudnya, mengantri begitu lama di Taman Raudhah? Apakah berterima kasih kepada Nabi dengan cara-cara yang tidak disyariatkan? Maka berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh dengan yang dia tinggalkan. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan untuk kamu dua perkara saja. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang dua ini, lan tadhillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cara berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dengan berpegang teguh dalam sikap dan perbuatan, memperjuangkan syariat agama Allah di tengah orang lain yang tak lagi memperdulikan. Di zaman yang aneh, di zaman yang orang meninggalkan sunnah Rasulullah, tahu-tahu ada hamba Allah yang masih tetap mengkaji hadis-hadisnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, lalu dianggap orang itu sebagai yang aneh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'al islamu gharibun. Islam ini dulu waktu pertama datang aneh, wa sawfa yakunu ghariban, maka nanti pun di akhir zaman dia akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, kalau memang menjalankan sunnah itu disebut sebagai perbuatan yang aneh. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Nabi dengan memperbanyak salawat dan salam. Karena Allah ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita pula paling banyak ucapan itu kita ucapkan. Kita tak usah hitung yang kemarin sore, tadi pagi. Selama kita masuk dalam salat Isya, masuk tadi, berapa kali sudah kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam saja, tahiyatul masjid sekali, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuk qabliyah Isya, masuk solat Isya, tasyahud awal, tasyahud akhir, masuk ba'diyah Isya, paling tidak 5 kali mengucapkan salam. Berapa kali pula kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam azan pula kita sebut nama dia, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam iqamah pula kita sambut, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya? Salah satu ungkapan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak cukup hanya di ujung lidah. Salawat di ujung lidah, di tepi bibir, selesai, habis, selesai. Tapi ada peninggalan Rasulullah yang mesti dihidupkan. Masih banyak lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang mewariskan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak perlu kita bangunkan kuburan dari emas. Rasulullah tak meminta diselimutkan makamnya dari sutra. Tapi jagalah sunnah, diamalkan Al-Quran, diwariskan pada generasi yang akan datang. Di sekeliling kita masih banyak PDTA, pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah, yang memerlukan bantuan sokongan dana. Ini bagian dari syukur terima kasih kepada Rasulullah dengan tetap melaksanakan dalam kehidupan dan mewariskan sunnah dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man la yashkurun nas, orang yang tak berterima kasih kepada nas. Siapa lagi nas yang perlu kita ucapkan terima kasih? Tak disebut ucapan, karena ucapan hanya perbuatan lidah. Tapi dalam bentuk bukti nyata bahwa kita berterima kasih kepada nas tadi, siapa lagi nas yang dipilih Allah berada di samping kita, yang berada di bersama dengan kita? Pasangan hidup. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan pasangan itu adalah nas. Karena tak ada manusia berpasangan dengan jin. Hanya dalam dunia khayalan saja menikah dengan jin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan min anfusikum. Diciptakannya bagi kamu pasangan min anfusikum dari jenis kamu sendiri. Makna jenis kamu itu jenis manusia. Bukan jin, bukan hantu, bukan setan. Kalau ada orang mengaku nikah dengan setan, tak sesuai dengan ayat. Allah Ta'ala mengatakan min anfusikum dari jenis kamu sendiri. Zaman dulu, orang musyrik jahiliyah pun menikah juga. Tapi mereka menganggap perempuan itu seperti benda, seperti barang. Mereka dulu menganut poligami tanpa batas. Kalau dalam Islam, masna, wasulasa, waruba. Mereka tidak. Poligami unlimited, tak ada batasan. Jadi kalau sampai seorang laki-laki menikah, lalu kemudian dari pernikahan yang pertama ini punya anak laki-laki. Setelah itu dia menikah lagi, istri yang terakhir, setelah itu meninggal dia. Maka istri yang terakhir ini boleh diwarisi oleh anak laki-laki dari istri pertama. Bayangkan itu, tak ada bedanya dengan barang. Maka dalam Islam diajarkan perempuan bukan harta warisan. Dalam Islam diajarkan perempuan mendapat warisan, bukan harta warisan. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri kamu dapat seperempat kalau tidak melahirkan anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia mempunyai anak, falahunna sumunu. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak dalam pernikahan, falahunna sumunu, maka mereka perempuan istri mendapat seperdelapan dari harta warisan, dinaikkan dia menjadi penerima warisan. Siapa yang menaikkan derajat itu? Islam. Islam menjadikan perempuan bukan harta yang diwarisi, bukan pula benda yang dimiliki, bukan pula pemuas nafsu, tapi dia dijadikan sebagai partner dalam kehidupan. Maka disebutkan al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Al-mu'minun, laki-laki yang beriman. Wal-mu'minat, perempuan yang beriman. Ba'duhum, sebagian dengan sebagian yang lain. Awliya'u ba'd, tolong-menolong, punya kewajiban yang sama. Disamakan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kali Allah Ta'ala menyebut kata ayat, pasti sesuatu yang besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan samawat, langit, semua planet yang ada, dari mulai bulan, matahari, planet-planet, bintang-gemintang yang ada di atas, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, disebut itu sebagai ayat. Al-Quran sebagai firman Allah disebut juga sebagai ayat. Tapi ada satu makhluk yang kecil, lebih kecil dari postur laki-laki, tapi dia di mata Allah juga disebut sebagai ayat. Apa itu? Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja. Di antara ayat tanda kekuasaan Allah, dia ciptakan untuk kamu pasangan hidup kamu. Apa maknanya? Tidak merendahkan perempuan, meinjak barang yang diwarisi dan diwariskan, tapi dia sebagai manusia yang merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala mendudukkan perempuan. Tapi dalam perjalanannya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Ingat, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari dhila, tulang rusuk. Inna a'wajad dhila a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. In dhahabta tuqimaha kasartaha, kalau engkau luruskan patah. Wa in taraktaha lam tazal a'waj, tapi kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Apa maknanya? Kalau diikut, bengkok. Kalau diluruskan, patah. Kalau begitu, cuman apa Ustaz? Antara luruskan dan ikuti. Banyak yang bengkok gara-gara mengikut tulang rusuk. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimanapun juga dia adalah manusia yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah bagian dari ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas," kalau tak berterima kasih kepada nas yang satu itu, lam yashkurillah, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditempatkanlah dia pada tempat yang sesuai seperti Allah menempatkan dia. Dijatuhkan ke bawah? Tidak. Dinaikkan pula terlalu tinggi hingga diturut semua yang bengkok pun? Tidak juga. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan ada orang-orang di sekeliling kita yang perlu kita ucapkan, kita lakukan ungkapan terima kasih. Kalau sampai kita biarkan mereka, maka kita termasuk hamba yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang mesti kita sampaikan ungkapan terima kasih? Kalau tak berterima kasih kepada mereka, berarti kita tak bersyukur kepada Allah. Ulu amri, ulu orang yang punya, amri urusan, ulil amri orang yang punya urusan, orang yang mengurus urusan kita. Kita ini urusan banyak, saking banyaknya urusan kita, maka ada perkara urusan bersama yang tak terurus oleh kita. Maka kita angkat orang lain untuk mengurus urusan kita. Mereka disebut dengan ulul amri. Maka kita pun wajib berterima kasih kepada mereka. Kalaulah tak ada mereka mengurus urusan kita, siapa yang akan mengurus urusan itu? Tak ada. Maka keberadaan mereka sebagai bagian dari sistem hidup kita, kita mesti berterima kasih kepada mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya engkau tahu doamu dikabulkan Allah, dan doa itu hanya satu. Ada doa makbul tapi cuma satu. Apa yang kita minta? Kalau kita minta, ya Allah masukkanlah aku ke syurga, kita saja yang masuk. Kalau kita minta, ya Allah berikanlah aku pasangan hidup yang salihah, kita saja yang dapat. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tahu doa itu makbul dan doa itu cuma satu, maka kita akan meminta, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang adil. Mengapa begitu? Karena kalau dapatlah itu, seluruh kawasan akan mendapatkan rahmat dari pemimpin yang adil. Mana contohnya? Ketika naik menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka dia tantang kaum muslimin. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda mencari mustahik zakat, silakan, kata Umar bin Abdul Aziz. Son'a itu sekarang di Yaman. Darul Bayda, dar rumah. Bayda putih, rumah putih. Bahasa Perancisnya Casablanca, Maroko. Berapa negara dari Yaman ke Maroko? Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Mesir. Setelah menyeberang Laut Merah, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lebih kurang 7 negara. Siapa yang sanggup berjalan kaki, berjalanlah mencari mustahik zakat. Kalau dapat pemimpin yang saleh seperti itu, maka orang yang diberikan kesalehan mengurus urusan kita ini, kita pun wajib berterima kasih kepada mereka. Kalau tak berterima kasih kepada mereka, maka termasuk orang lam yashkurillah, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada mereka, maka dapatlah kita pendidikan yang gratis dari mulai pendidikan dasar sampai S3 seperti yang dapat dirasakan oleh masyarakat Maroko. Karena adanya ulil amri itu, maka terjaminlah kemakmuran masjid rumah Allah. Karena adanya ulil amri, ada orang yang berniat ingin melakukan perbuatan maksiat, tak jadi. Kenapa? Karena ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini terbagi 3. Satu yang baik, satu yang tak baik, satu yang abu-abu. Kalau yang baik tadi, ada pun khamar di depan dia, dia tak akan minum. Karena dia sudah sampai pada tingkat nafsu mutmainnah. Sebaliknya pula kepada yang tidak baik tadi, yang lawamah, yang ammaratum bisu, yang tak baik ammaratum bisu, di tempat yang baik pun dia akan mencari di mana ada khamar di sini jual. Tapi yang bahaya ni yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini tergantung situasi dan kondisi, tergantung siapa yang mengajak. Kalau ada yang mengajak minum kopi, ikut. Ada mengajak minum kamput, ikut juga. Ketika berhadapan dengan masyarakat yang model tengah, yang sampai pada tingkat nafsu lawamah, siapa yang dapat menahan dia untuk tidak minum khamar, melakukan perbuatan maksiat? Ulil amri yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun berterima kasih kepada dia, karena dengan keberadaan dia terhalang orang untuk masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Terhalang turunnya azab dari atas, murka dari Allah. Apa sebab? Disebabkan karena adanya ulil amri yang mengurus urusan kita. Tak berterima kasihkah kita kepada dia? Maka kita ucapkan dalam bentuk perbuatan dan pernyataan berterima kasih. Kalau tak berterima kasih kepada dia, masuk dalam kategori lam yashkurillah, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang besar-besar. Rasulullah yang membawa kepada hidayah, orang tua yang membuat kita sampai kepada alam nyata, pasangan hidup yang menjadi teman dalam suka dan duka, pemimpin yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Siapa lagi orang yang kita ungkapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang berada di sekeliling kita, sahabat, kerabat, teman, orang-orang yang ditakdirkan Allah bersama dengan kita. Kalau kita menyuap nasi saat sarapan tadi pagi, kira-kira berapa orang yang berperan sampainya nasi itu masuk ke dalam mulut kita? Dari mulai yang membajak sawah, menanam padi, membawa padi itu ke kilang padi, lalu membawa padi itu ke kota, lalu pedagang yang menjualnya di pasar, lalu yang membawakannya ke toko, membawanya ke rumah kita, menanakkannya menjadi nasi, lalu sampailah dia ke mulut kita. Berapa orang yang berperan di dalam itu? Pernahkah kita berterima kasih kepada jasa mereka? Memangnya apa manfaat dari masuknya nasi ke dalam mulut anak Adam itu? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Bisa saya beri tausiah malam ini karena masuk nasi tadi pagi. Kalau tak masuk, tak bisa tegak tulang belakang. Bagaimana mau kasih tausiah tulang belakang tak tegak? Gandum tu bisa juga masuk ke dalam perut, tulang belakang tegak, otak tak bekerja. Dulu tinggal di asrama internasional di Maroko yang orang Asia tak banyak. Satu saya, satu dari Bangladesh, satu dari Pakistan. Tapi yang dua ini lebih dulu dari saya. Saya tanya, kamu selama sini kuat tak makan gandum? Kata dia, ya akhi, saya sanggup makan gandum. Lakin hadza musyaghal. Kalau gandum ni perut kenyang, badan kuat, tapi ini tak bekerja. Tak bisa menangkap pelajaran. Mesti juga jumpa nasi. Masuk dia ke dalam, tegak tulang belakang, bekerja otak kepala. Pernah berapa ungkapan syukur kita kepada orang-orang yang membuat kita bisa tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tak pernah berpikir seperti itu karena kita anggap kita sudah take and give. Saya ambil beras, saya bayar, selesai. Apa urusan dengan kamu? Tapi dalam Islam tak sesederhana itu. Islam mengajarkan kita man la yashkurin ma la yashkurun nas, orang yang tak berterima kasih kepada orang lain lam yashkurillah, maka dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita urutkan satu persatu, banyak sekali bapak dan ibu, tapi ini yang besar-besar saja. Dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas manusia, orang tua, nas manusia, orang-orang yang mengajarkan kebaikan juga nas manusia, termasuk orang yang berada di sekeliling kita, mereka pun nas yang wajib kita berterima kasih sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua tadi yang kita sebut nas tadi bisa kita balas? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kata Nabi. Wa illam tajid ma tukafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'uhu, kalau kamu tak sanggup mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, bagaimana? Mesti kita balas. Tak sanggup membalasnya karena begitu banyak. Apa cara membalasnya? Fad'uhu lahu, doakanlah dia. Sudahlah membalas tak sanggup, berdoa pun tak ingat. Adakah yang lebih kejam daripada kita? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, mungkin selama ini tak terkandung niat itu di dalam, tapi sebenarnya sudah terselip doa itu untuk orang lain. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, curahkanlah keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Masuk mereka kalau ada niat di dalam niat untuk memberikan balasan. Saat selesai salat, sempat pula kita doakan, Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan orang-orang yang sudah mendahului kami dengan iman. Tak dapat kamu balas, kata Nabi, wa illam tajidu ma tukafi'uhu, kalau kamu tak dapat membalas dengan setimpal, seimbang, setara, fad'uhu lahu, maka doakanlah mereka, sertakanlah mereka dalam untaian doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ini, maka syukur kepada Allah tak cukup hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kepada Allah tak hanya cukup dengan banyak ibadah, tapi sisi lain syukur kepada Allah adalah dengan pandainya berterima kasih kepada sesama manusia. Ini juga mengajarkan bahwa manusia dalam Islam bukanlah makhluk individu yang cukup dengan berzikir niat Allah, memperbanyak salat sunat, puasa sunat, lalu tinggal iktikaf dalam Masjidil Haram menjelang kematian tiba. Bukan. Tapi orang yang sanggup bergaul, berterima kasih, bersyukur, maka itu bagian juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita sudah banyak berterima kasih, kita balas budi baik orang, kita masuk dalam kategori itu. Tapi andai tidak, maka kita mulai dengan berterima kasih dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk doa. Maka kita pun selalu mengucapkan jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kamu sebaik-baik balasan. Atau seperti ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan sesuatu kepada Abdurrahman bin Auf, dibalas oleh Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Paling tidak itu yang dapat kita balaskan. Tapi kalau sanggup kita memberikan balasan lebih daripada itu, maka Allah menyuruh kita membalas, wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada dirimu. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalaulah sanggup kita membalas budi baik orang dengan kebaikan yang sama, bahkan lebih, andai tak sanggup lalu kita doakan sebagai ungkapan terima kasih, maka masuklah kita ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tapi kalau selama ini syukur kita sudah merasa cukup, yang penting syukur saya bayar zakat, yang penting syukur saya ibadah fardu dan sunat, yang penting syukur saya sudah sampai ke Makkah, masalah terima kasih kepada orang itu bukan urusan. Belum sampai pada derajat syukur. Karena Nabi mengatakan, man la yashkur nas, orang yang tak pandai berterima kasih kepada orang lain, lam yashkurillah, maka dia tak menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah SWT. Karena sulit, mungkin kita menganggapnya sulit, ribet, payah, karena susahnya itulah, maka Allah sebut dalam Al-Quran sampai dua kali bahwa yang bersyukur itu tak banyak. Qalilam ma tashkurun, sikit yang bersyukur. Dalam ayat lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku itu yang pandai bersyukur. Mungkin bersyukur langsung kepada Allah banyak pandai, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi bersyukur kepada sesama manusia, berterima kasih, sedikit yang pandai bersyukur. Maka dikatakan Allah, qalilam ma tashkurun wa qalilum min ibadiyas syakur. Tapi meskipun demikian, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih pada manusia, bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang kita kaji pada malam hari ini, diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas, orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis yang kita kaji malam ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.